Kok mung rokaat tok. Niku jenengan lali napa mergo jenengan kosor? sahabat-sahabat tak seneng ana syariat tanya bu salat dulu nomor rakaat wis tak penggemare oke termasuk rupa-rupane bu nomor rakaat tok salate singkat akhirnya nopo Kanjeng Nabi urung nampa lah salate salah begitu kumpul karo sahabat-sahabat takon apa bener mau salat nomor rakaat tok nggih akhirnya Kanjeng Nabi nambahi nomor rakaat. Pertanyaannya kenapa sekelas Nabi Muhammad ditakdir lali karo Gusti Allah? Supaya umat itu ngerti bila Kanjeng Nabi Muhammad dia menungso biasa itu mboten pangeran, ya dahar kaya kula panjenengan sami. Lah iki ra masuk, Pak Eko masuk, Mak Amin. Yo jadi gak cedak lihat pulak pulak masuk angin malah nyolong. Ini. Tapi baik. Alhamdulillah. Selama dikawal kalau kelompok gambus nih, ini kelompok yang penyanyi ini paling tua. Paling tua. Orang pas santri kayak santri kental. Mbak anak itu loh mbak. Tuh. Nah itu. Oh paling laris ya? Iya, kalau orang pikir orang laris ya. Jadi Kanjeng Nabi ini tuh kayak awal ejim ya sifat ini. Ana abdun, aku lukama yakulul abdi. Aku kui kawulo. Aku kui kaya kawulo, kaya awakmu kabeh. Lagi sini apa? Aku mangan kaya gini awakmu mangan. Kanjeng Nabi ini dahar. Kalau dimun sebatakan Kanjeng Nabi ini senengnya dahar daging mindo. Tuh. Tapi daging mindo sing didhahar Kanjeng Nabi niku sambil depan bagian kanan. Ternyata setelah dicek secara medis, sambil depan bagian kanan menika yang paling rendah kolesterol. Itu dicek. Ning yo wong kene sampe lumelu sok dundang kaki kok tanggane. Disungguh wedhus dadak takon iki sikil ngarep bagian kanan apa ora? Ora rajake cerewet. Jelas dinari. Kanjeng Nabi yo tau lara. Puskesmas, pusing keselio masuk angin. Senang jantung orang ini aneh-aneh lah kalau awakmu stroke, lu udah tahu jantung awakmu kan stroke penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang itu stroke. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm ke kanan 2 cm stroke itu gini namun ngiwotok pak lurah orang masih ngomong mas tolong ditontokkan ewo dengan jenis Nabi karena apa inti dari dakwah itu sebenarnya adalah supaya awake dhewe iki iso mbedake endi Gusti Allah endi kawula. Kalau seperti Nabi Isa itu pada akhirnya membahayakan mergo terlalu sekti, akhirnya umat Nabi Isa menganggap Nabi Isa itu Tuhan ngono. Mila amalia Kanjeng Nabi kan manungsan banget, ora mangan yo duwe, ora turu yo ngantuk. Mukjizat yo biasa-biasa mawon, perang yo kalah, diantem watu sirai yo bentet. Mila kocok-kocok aku banter ini kadang-kadang cukup bablasan morong ini Gus Minta Gus bawa pulau diuntali gotri mau kok main kebal yang mergo aku lagi jaduk tak jawab lah untal gotri ini so dadeki kebal mau sekalian diuntal sampai leke aku ya ada sih model nanti kayak sobatnya pondok pesantren di Pokerti Mbah Mugiai Muklas karena ya ada sih model yang nanti wong kiai yo beda-beda, Pak. Ono sing kaya Sulaiman, ono sing kaya Daud, ono sing kaya Isa, kaya Nabi Musa. Isa niku kere, wah, aku lan jenenge sokeh. Kiai kere, kuwi Isa. Isa iki mangane godhong-godhongan mergo ora duwe apa-apa, turune ning dalan mergo ora duwe omah. Lah kuwi yo ono kiai sing model kere, kuwi yo akeh. Nek jenenge sokeh to. Ono kiai sing sabar kaya Ayub, yo akeh kaya Bapak besar itu sabar banget. Ono kiai sing pinter kaya Khidir, Cak Nun, ono. Ono kiai sing suarane apik, Habib Syekh. Ono kiai sing sekti, mampu kaya Nabi Musa, kaya Nabi Muklas. Ono kiai sing ganteng, Gus Nabi Yusuf, Gus Kita. Pak Lurah iki nopo warisane Nabi Sulaiman? Sulaiman dadi raja, Pak Didik dadi lurah. Apa bedane Sulaiman karo Pak Lurah? Bedane siji, Sulaiman bojone 1000, Pak Lurah bojone 1000. Nabi Sulaiman 1000, Pak Lurah. Dadi bener iso kramas. Jadi lah sedino ki nemoni bojo siji, berarti Nabi Sulaiman ki nemoni bojo balik kehitungan yang pertama 3 tahun sekali. Gagah tenan. Habis lupa siji pada orang Pak Lurah. Jadi kelasnya kaya tikus mlebu metu lagi mau siji. Sapa-apa Pak Lurah? Disyukuri malam Pak Lurah. Ya kan syukur ditambah. Maka Gus Miftah bersyukur punya istri supaya apa? Ditambah. Amin Allahumma. Amin. Nambah bojo Gus insya Allah. Nunggu napa nunggu takdir. Yen takdir ana kula ya rabi meneh. Yen ora takdir kula nggih gawe takdir dhewe. Kula wae gawe sate mangkok. Kalau bujuk kula tamu tetap siji sae. Siji teng Yogyo, siji Ponorogo, siji teng Lampung. Amin. Amin Allahumma. Amin. Yo ora kena protes wong lanang piye mau iso kuwi. Wong lanang sing api sing diloni oleh banyak makmum. Jadi bujuk siji pi imam kok bujuk makmume papat kuwi luwih apik daripada imam siji makmume siji. Setuju ibu-ibu? Pak Lurah mbeta dalasare iki duwe prinsip bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese napa diwaca angel dibuat dosa. Mila ana Quran suwek disimpen sing diwaca Quran anyar. Mila ana bojo tuwek disimpen mawon sing dienggo bojo anyar. Setuju ibu-ibu? Boten. Ya kali kaya apa to Mas. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Oke ibu-ibu. Orang pengen sukses. Orang sukses ya wislah sebenarnya si jiwai. Pak Bujo Kulo di napa-napa ke gelem membujuk di kiai dong. Paling tangi turun kayak Pak Lurmu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Ya mergo Kanjeng Nabi iki kaya awake dhewe tau susah lho Pak Lurah. Dadi awakmu ngotak ngatik dana desa iki kadang-kadang susah. Waduh. Kok wis entek ana rong kebagian, mesti tak mateni ku to. Waduh, tekan sari iki ngono men. Jane tak pikir-pikir bagi dana desa iku gampang. Lah kula lho. Mula mulai tau ngandani lurah-lurah sing mlebu teng penjara. Nek kula mergo kesalahane ngene. Kudune dana desa itu untuk kemakmuran masyarakat desa. Tapi diuntal karo kepala desa. Mila jenenge mboten kepala desa tapi kepala dosa, Pak Lurah. Teng mriki dana desane pinten, Pak Lurah? Oh, Dedek untung 100. Tegas sari pinten? Sami. Sami. Oh, sami. Rata yuk jual itu 1,5 M, 1 M, 1,2 sampai itu nanti. Niku nyuwun sewu, lak kula dadi lurah gampang kok. Wong sing paling gampang ngecake dana desa itu nek ning infrastruktur. Paling gampang niku nek wis iki sa tentu wetan ki ana 5 pedukuhan umpamane. Danane 700. Bagi wae per pedukuhan, kelurahan lurah sak mene, kelurahan desa pedukuhan sak mene rampung. Ngono lak kula. Selamat. Sini mergoro lurah-lurah dinasihati bareng-bareng ya. Kabeh bungok. Lurah bungurung ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei Pak Lurah. Hei Pak Lurah. Bungok no kupingmu. Aja niko niko. Aja niko niko. Aja leno. Aja leno. Aja nakal. Aja nakal. Abeh kui. Abeh kui. Unduh wayang pakarti. Unduh wayang pakarti. Becek ketitik. Allah ketara. Allah ketara. Laku utama. Laku utama. Untungake wong liya. Untungake Pak Lurah. Hei Pak Lurah. Kapan kowe dadi wong apik? Kapan? Kapan? Ning lho kaya ampian buka salah kan tadi kaya iya. Salam ala Nabi Muhammad. Jadi kanjeng Nabi ini ya tahu susah. Kenapa terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Pergo kanjeng Nabi ya tahu susah. susah ya Kanjeng Nabi dijawab kalau Gusti Allah wong iki kekasihku kok susah carane pripun Kanjeng Nabi dipiknike piknike arane napa Isra Mi'raj travel jenenge napa travel bulan Rajab sing duwe travel niku Gusti Allah onere perjalanane jenenge Isra Mi'raj numpake jenenge Buruk Mi'raj ana bahasa Isra ana bahasa Mi'raj lan iki sing kula aturke. Napa niku Isra? Isra niku secara bahasa artine mlaku wayah bengi. Mila panjenengan mau tindak mriki mlaku bengi-bengi berarti jenengan Isra. Mangkat ning sawah bengi-bengi nyuluh kodhok Isra. Mubeng kampung bengi-bengi mlaku jiko jimpitan Isra. Mlaku-mlaku bengi-bengi nyindir randane secara bahasa lho. Secara bahasa secara syar'i napa niku Isra secara syar'i kang dipun wastani Isra menika dijalankannya maka bahasane asra mboten saro lak saro niku artine mlaku dhewe saro niku asra niku dilakoke mila ayate subhanalladzi asra bukan subhanalladzi saro. Lah Isra secara syar'i niku napa dijalankannya Kanjeng Nabi Muhammad saking Masjidil Haram teng Masjidil Aqsa Palestina dilanjut dengan peristiwa namanya Mi'raj. Napa niku Mi'raj? Mi'raj niku secara bahasa artine munggah. Mila kok panggung niki dianggap dhuwur kula munggah mriki berarti Mi'raj senajan to niki mboten panggung teras. Napa panitia nang gawe panggung anggarane cekak. Kalau ngirit baik kanggo emperan lahane boten cekap ora aku ora alasane pas lahane boten cekap keserangan dulu panggung apa ae semua ya ngaji ngirit mawon daripada di mewah mewahnya malah mulai bermasalah. Iya. Betul ibu ibu. Yes, disukung kan pokoknya. Mi'raj munggah. Lah niki dianggap dua kula munggah niki menika. Kok Pak Lurah dan dari balik desa gentenge bocor Pak Lurah munggah wuwuh Mi'raj. Jenengan menek kowe kelopo golek tegang Mi'raj. Loh. Soale Mi'raj niku artine munggah. Niki malam Jumat mengke dalu bapak-bapak kondur munggah bojone. Oh, enak Pak. Mila mengke ibu kondur pengajian kali Gus Minta bojone kawani bapak. Puno kok dalu menika panjenengan ngasake Mi'raj. Jos. Pak Lurah Garsari mulai bengok ketemu bojone. Bu, apa? Mi'raj. Jadi sindiran jaluk ning bojo niku tak delok iku paling kata. Kanjeng Nabi lah dawuh, layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Lha ibu-ibu memahami hadis iki carane ngeten. Begitu bojomu siap-siap kowe matur sing ngapi, bapak, untone pun siap. Enak tenan Pak Ora. Lah jare bahasa Taiwane apa? Cike-cike. Oh bahasamu lho Pak apa? Wih bro waduh orangmu tuh ya apa? Gitu lho ngomongin kok wih wis, saya dengar terus ya ayo, kerawatan di sini aku tak ngirin jorong. Ayo saya ngapain apa terserah kemarin mbak kemarin selawat kemarin selawat Gus Dur sallallahu alaihi Muhammad kan sih mas kayaknya saya ngapa mas kasih nanti selawatan ada kota Epang buatan ini ke Palura ada kota Epang buatan ayo nunggu kota Epang. Yeah. saudara Nabi Muhammad. Thank you. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah impake kagem mbangun masjid Al-Ma'iyah. Bareng-bareng. Bapak Ibu, dilanjutkan apa mboten? Allah. Oh, kau punya aja, rumah-rumah. Yo, jangan mikir penyanyi kau gitu. Pasang Mary. Sake lah ya. Tenang lah, ayo. Oh, mikir kau punya dibaruhnya dindul nih, lebih lagi. Mi'rad. Secara syar'i napa niku mi'rad dinaikannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Aqsa munggah ke langit itu ingkang dipun wastani Sidratul Muntaha. Numpak tunggangan jenenge Burak. Burak niku saking bahasa Al-Barku. Ono takon santri kula, "Bah, Burak niku lanang apa wedok?" Oh, cangkemmu aku. Lagi delok sama jenenge wedok apa ora? Bela Burak, lek lanang Pakrok. Tapi ra kena niku. Burak niku saking tembung Al-Barku. Al-Barku niku artine petir. Dipun wastani Al-Barku mergo kendaraane mlayune luwih banter tinimbang petir. Sing ngawasi dan Jibril. Awal sowan kali guntulan numpak burung ancang-ancang langsung mangkat. Mangkat iku namine. Lah, oh dalu sing mboten dereng kula critakke teng larak kula critakke teng mriki. Sing ceritane tiyang Australia niku takon kalih kula napa leres peristiwa Isra Mi'raj. Tolong Gus Miftah sampaikan kepada saya kebenaran Isra Mi'raj. Niki tiyang Australia sing takon. Bapak Ibu ngeten ceritane. Kula mulai saking Ponorogo benjang dalu. Sesuk iki ngajine ndi? Mandekan. Kerandekan. Bar ngaji kula mulih. So satu isu kula ana acara teng Yogya, diundang kali Pak Jokowi teng Yogya, kula bare mangkat ngaji teng Banyuwangi. Ya. Lah iki ngujo iki. Aku mungkin saya ngomong anak tu bocah ini tu aku. Jadi suatu panas kita ini mulai dalam lagi dulu. Mereka pakai air bujur. Mok sampol gitu mok. Orang. Aku ingat sini Bani Waki kalau jamah tahu ada kopi mulai uang setrok. Lagi kira sombong aku. Orang tu masalah. Lumrah cangkir niku ana centelane lha iki ana apa-apane. Lha iki sing rentak sapa iki? Pengajian dengan 1001 macam kejadian malam hari ini. Orang-orang itu orang-orang ngamuk kalau kawin sini-sini kusimta orang orang itu yang dua kulau mangkat ngaji rempung antara kulau kari Pak Jokowi itu jam 11 padahal kulau duit jadwal ngaji teng Banyuwangi jam 3 sore. Ayo saya kita takon kalian jadinya piye carane kulau setekan Banyuwangi padahal pesawat Yogya Banyuwangi itu rasa benjam on. Ayo, ternyata ono solusine. Solusine napa? Kula disewake helikopter. Dadi iso kula terus niku mangkat ngaji teng Banyuwangi numpak helikopter. Mangkat koyo Yogya jam 12, kula jam 3 ngaji teng Banyuwangi, bengi ngaji teng Banyuwangi mulai teng Yogya, dugi Yogya dina Minggu, mesene kula mangkat teng Bali. Pas kula wae ditarik kula nerangke karo tiyang Australia iki. Iki nalar apa? Jaman kula aja metang-metang ku malah kaya wayangan. Lah, jaman kula nerangke karo tiyang Australia niku ngeten panuwun. Orang-orang Belanda kayak kemarin saya diundang pengajian di Belanda. Mereka rasional. Artinya rasional itu apa? Ajaran agama itu harus bisa diterima oleh akal. Kalau tidak bisa diterima oleh akal, mereka enggak mau. Cara kula panjenengan ngompono rogo niki trimo ajaran agama nganggo ati, soalnya apa atine wis iman. Sementara mereka duwe akal tapi atine mboten iman. Kaya kula sok ndang ngaji teng Amerika, padha kula nganggo cara piye carane akale wong Amerika kuwi iso nampa ajaran Islam. Ya bahasa Inggris, bahasa orang Jawa ya ora paham. Padahal kaya aku ora iso. Cil. I love you, you love me, I and you lop-lopan. Bahasa Inggris. Cil. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Greeting and praying to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has brought us from the darkness to the light. Ya ilah arang. Hati ini yombok aku juga dong mengapa arang. Kenapa kok? Buku bahasa Inggrisnya buku tipe ketebu. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak, Allah. Wong Jawa kata sing pinter bahasa Inggris, tapi jarang wong Inggris iso bahasa Jawa. Menunjukkan apa? Bahwa bahasa Jawa luwih angel daripada bahasa Inggris. Bangga kulo di wong Jawa. Lah Jawa karo Arab sugih Jawa. Jawa karo Inggris sugih. Jawa. Wong Arab iki bahasane ngomong kuyo mesti dikolah ya turukul jawane oke dawu ngendikan matur ngomong bacot nyocot nyangkem apa nih? Cangkeman jemontong jeblak jeblak Pak Lurah butuh edan kalau sama Lurah tegasannya lebih nopo ngendikan sapa kae Al-Qidiriyah? Ngomong karo sapa? Gus Mutan. Nembe apa? Matur. Sapa kae tukang son? Nembe apa? Nyontong gitu. Bon. Lola ngaji teng Belanda yang ngomong bahasa Inggris, kadang-kadang dia pilih. Lah bahasa Inggris Belanda kan soalnya. Lah bahasa Arab gampang lah. Walaupun ono bahasa Jawa, ono bahasa Arab, contoh blakon. Lomangkat, mahada, iki apa? Mumet nasi. Buka kamus orang ono. Akhirnya gue jawab, hada blangkon. Mau gue blangkon, blangkon iku apa? Mumet nasi. Pak jawab, ina urok si wadaya indas. Dijaluk, Pak. Kalau mau ngarep sorry, taruh. Jaluk blangkon dulu. Diombang ngambung, yuk kecuk. Kurang tau ngambung, Pak. Tenang itu imigrasi. Goblok, goblok. Terakhir tahun ini. Wah, mana ada? Lagi ini apa? Merdas itu lagi. Lagi ini apa? Apa? Apa ini bahamu? Mandolan, bro. Apa ini lagi ini sampe ini? Goblok banget. Ya, gue jawab, ada mandor. Ngomong, ada bom, apakah ini bom matamu? Kalau kita yang gue bilang, mesti masalah kan Jawa ini kenapa menang? Jawa, bahasa Indonesia, ya sudah Jawa, tapi ngopo. Kalau kita lah ngomong tentang TV ini, kok mesti kita salah-salah? Ya, gue juga, oh ya, kalau mau TV itu, gimana tawaran kami untuk Net TV bulan puasa? Gue juga jadi kontrak Net TV acara ini sahur, sebulan penuh ke Jakarta. Iyo baru kalau kalau aku sih kalau semua ayu-ayu ini, kalau gitu kayak gitu, terus lembu tua, aku bayang berat ya. Kalau jawab sih tak istiqoroh di sih, tak istiqoroh di sih. Jadi lah sesuatu si tentang TV sebulan penuh dengan satu sahur tak cari ini sahur. Delalah yang kira nanti dia net TV apa jawab? Oh, dari jauh lah ya. Besok kalau lah, kapan-kapan aja ini sedih nih, patroli. Nah, akhirnya kalau terang ke kalian yang Australia, aku sesok dino setuju mangkat kaji nih Banyuwangi, numpah helikopter. Saking nyucu, transit ke Surabaya setengah jam ngisi BBM, mangkat meneh teng Banyuwangi. perkiraan berangkat jam 12 sampai Banyuwangi jam 3, pulang ngaji setengah 4. Dalune teng Banyuwangi minggu esuk mulai teng Yogyo. Perkiraan dugi Yogyo niku siang. Nah, pesawatnya wonten siang. Lah pas pulang numpak helikopter niki nyuwun sewu kula nggawa koper, nggo jas iki mau. Ana semut sing mlebu jas kula. Semute melu kula. Akhirnya semut niki melu kula teng Surabaya, melu kula teng Banyuwangi, balik teng Yogyo. Mangkat jam 12 awan dari Jogja dino 1, mulai tekan Yogyo 12 siang hari Minggu. Begitu kula mudun saking pesawat, semute melu mudun. Wah, umuk karo kanca-kancane. Hei, semute kumpul iki. Ya maksane semut. Mut-mut. Masa sem-sem apa bro? Aku bang tekan Banyuwangi transit Surabaya, mangkat dari Jogja 12 siang hari Sabtu, pulang ke Jogja hari Minggu jam 12 siang. Kalau tak takon ke dirinya, kira-kira kocok-kocok semut percaya apa betul? Orang percaya, orang mungkin mut-mut wong laku ngomong time-time. Masa neng Banyuwangi doh kene doh kono mung 24 jam berarti kuwe dobos Tony Boston waton muni dobose banter becak tanpa waton jeplak tanpa mikir ban becak tanpa pelek waton jeplak ra nganggo utek gajah diblangoni ora sedek. Belakangnya gajah punya apa? Apa bedanya Pak Lurah karo gajah? Itu gajah kain dasi ono belah ini, Pak Lurah belah ini ono dasi. Ada orang ada karo aku. Oh, cangkir tanpa cantelan. Yang berkah ya. Langkon. Semute jawab. Kowe iki ngapa ora percaya? Wong aku ora mlaku dhewe kok. Lah kok iso mangkat? Iso. Soale aku gandul jase Gus Miftah. Ayo. Gandul jase Gus Miftah. Mungkin apa mboten? Mungkin wong kerasi gandul. Umpama Kanjeng Nabi niku mlaku dhewe, ya ora iso. Perjalanan Isra Mi'raj itu tidak sepanjang malam, tapi napa badul qalil minal lail. Hanya sebagian kecil dari waktu malam. Tegese napa? Kanjeng Nabi niku tindake jumlah sumbangan pembangunan Masjid Al-Ma'iyah yang terkumpul di pengajian di bawah asuhan Pak Lurah. Berapakah jumlahnya? Dua kali. Kita ini. Kayak pinter konek, saya pinter. Awakku yo lucu aku kaget sekali cangkem. Kaget aku yo ora mungkin kaget ning dodor ning cangkem. Jantung ning cangkem. Kalau kalian belum ngajar nang Yogyo, kaget. Rampung tahlilan, mangan prasmanan, subuhane rawon. Senyar dhewe wong tuwa ngundak-ngundak rawon suwe banget. Aku ora matur. Pagenya dipro salah kene. Sing sabar terus kok dari rampung. Ngundak-ngundak rawon. Eh cepat. Lah salahmu, Gus. Lah nopo? Salahmu kok ngajar ngundak-ngundak. Kulo kaget untuk kulo copot nang rawon. Rawon rasa untung 4.411.000 rupiah. Berarti dugaan saya benar. Ono nek 11.000 kuwi saka duit 10.000 karo 1.000. Berarti dalu menika ono sing nyemplungi kotak infak 1.000. Wis berdoa. Doa iki cukup. Ya apa-apa, muka-muka saya nyemplungi rezeki lancar. Saya pernah nyemplungi, saya cemplungin dasir. Ini suarga ini pun apa-apa.